Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Pertama informasi bahwa di sekitaran itu insya Allah akan beredar kotak, yaitu kotak amal, kotak donasi. Yang kotak donasi ini isinya adalah buat Lombok, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa di Lombok. Mungkin kemarin sudah digalang juga di Ustadz Rafi'i, tapi saya ada request khusus dari Ustadz Abdurrahman Jihad, karena beliau juga keluarga, teman-teman atau mahatnya yang dulu juga tertimpa. Maka untuk yang malam ini, berapapun yang ada di kotak itu nanti saya serahkan kepada Ustadz Abdurrahman Jihad, karena di Lombok yang terkena bencana bukan lokal tapi merata, kata beliau, termasuk di kampungnya. Maka nanti yang ada di kotak ini akan kita salurkan kepada beliau yang insya Allah akan pulang hari Kamis besok. Kemudian saya klarifikasi sedikit, ternyata kuluk-kuluk itu bukan supaya tidak hujan. Antum sudah tahu rupanya, sudah biasa. Saya baru tahu, dikasih tahu adik saya. Rupanya kuluk-kuluk itu maksudnya hujan aja gitu, bagus. Supaya bayaran hari itu full tapi kerjanya enggak, gitu kan? Baru tahu saya, licik juga. Nah, selain syirik, licik. Nah, jadi kita singkat syicik. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan yang kemarin. Oh ya, kalau kotaknya enggak ketemu sama antum, duitnya harus tetap ketemu. Berarti nanti setelah selesai kajian cari kotaknya. Ya. Pertemuan yang lalu kita bahas bahwa prinsip manhaj salaf dalam berdakwah adalah menjauhkan manusia dari kesyirikan. Dan syirik ini ada banyak contohnya. Saya singkat saja, contohnya misalnya menyembah yang selain Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu yang selain Allah, menamakan Allah dengan sesuatu yang tidak dia namakan pada dirinya, atau menamakan makhluk dengan nama-nama Allah yang khusus buat dirinya. Nah, kemudian takut kepada yang selain Allah dengan takut yang bukan takut manusiawi, seperti takut kepada jin, takut kepada syaitan. Kemudian bahaya syirik. Syirik itu dosa yang paling besar, menghapuskan amalan, imma amalan ibadah yang tersangkut dengan syirik, atau imma menghapuskan seluruhnya. Tergantung syiriknya syirik apa. Kalau syirik besar, menghapuskan semuanya. Kalau syirik kecil, menghapuskan ibadah yang tersangkut dengan syirik. Baik, sekarang kita lanjut ke sebab-sebab syirik. Sudah dibaca, tapi bagusnya kita baca ulang. Berkata penulis, sebab-sebab kesyirikan. Yang pertama, berlebih-lebihan terhadap orang solih. Yang kedua, taklid buta atau membeyung. Yang ketiga, bodoh terhadap hakikat agama Islam. Empat, hadis-hadis palsu yang dan dibuat-buat atau bohong serta khurafat. Yang kelima, cerita-cerita dusta tentang penghuni kubur, jin, nenek moyang dan lainnya. Yang keenam, tidak sampainya dakwah salafiyah karena permusuhan mereka terhadap para dai yang menyerukan tauhid. Mari kita sadari hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada syirik. Karena kadang-kadang syirik itu terjadi pada kita atau keluarga kita karena faktor yang seperti ini, dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Sebab yang pertama adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, pernah berkata, "La tutruni kama atratan Nasara Isa bin Maryam." Kepada kaum muslimin Nabi memperingatkan, "Janganlah kalian memperlakukan aku dengan berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa ibn Maryam." Sehingga yang tadi statusnya adalah nabi, belakangan oleh orang-orang Nasrani Isa statusnya jadi apa? Jadi Tuhan. Nah, berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan potensi menyebabkan seseorang jatuh ke dalam syirik. Sekarang mari kita buka Quran. Mungkin antum bawa mushaf atau yang ada di HP antum. Selama ini saya cuma menyebutkan ayat itu, tapi tidak saya suruh buka. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin ada baiknya setiap kali kita ingin membaca sebuah ayat, ada baiknya bila ayat itu mudah dibuka, kita buka saja. Siapa tahu suatu saat antum membutuhkan ayat itu letaknya di mana. Karena kalau cuma dibacakan tak diberitahu tempatnya, kadang-kadang ketika suatu saat dibutuhkan, duh kapan ya, atau ayat itu di mana ya, saya lupa bentuknya kayak apa. Mari buka surat Nuh. Dengan aplikasi apapun antum bisa buka, kalau ada mushaf lebih baik. Buka di surat Nuh, surat ke 71. Ayatnya adalah ayat 21 sampai 23. Dapat? Surat 71. Ayatnya ayat 21. Dalam surat ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu-tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, 'Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr.'" Yang perlu dicatat dari ayat ini, kalau kita buka di kitab-kitab tafsir, bahwa antara Nabi Adam, perhatikan, mulai dari Nabi Adam sampai datangnya Nabi Nuh, ada 10 generasi. Anak, cucu, cicit, cucunya, cucu, cucunya, cicit, sampai seterusnya. 10 generasi. Di sana ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini tertera pada ayat ke-23. Coba lihat lagi, namanya siapa saja? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini setelah wafat, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kelima ini wafat, maka syaitan datang membisikkan kepada generasi yang seumurannya, "Hei kalian, ini kan 5 orang soleh ini kalau kalian jadikan dia prasasti, diukir mukanya, taruh di tempat ibadah buat Allah, nanti kalian punya motivasi, bikin aja." Maka orang-orang bilang, "Benar juga ya, kita bikin yuk, kita taruh di mihrab-mihrab tempat kita sembahyang buat motivasi." Singkat kata, dibuatlah prasasti Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Tapi tadinya cuma buat apa? Motivasi. Nah, yang para pembuat ini wafat semua, syaitan datang lagi ke generasi yang cucunya, yang anaknya. Mereka bilang, sembahlah yang lima tadi, karena itu semua adalah Tuhannya bapak-bapak kalian. Berganti generasi, yang tadinya cuma motivasi, berubah jadi sesembahan itu sendiri. Dimulai dari apa? Nomor satu tadi, lihat apa sebab syirik itu? Berlebih-lebihan kepada orang soleh. Orang soleh kalau sudah wafat, ya sudah wafat. Contoh berlebihannya adalah perlu dibuatkan prasasti, foto-foto ditaruh di tempat ibadah. Dan ini yang banyak kita dapati di kaum muslimin sama sekarang, khususnya daerah-daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Apa itu? Banyak masjid-masjid di Balikpapan. Salah satunya saya pernah lihat di Prapatan. Ada sebuah masjid melulu isinya kotak itu, isinya foto-foto semua. Guru anu, guru anu, guru anu, saya anu, saya anu, sunan anu, sunan anu. Dipoto langsung, dipajang satu persatu. Yang ini sebenarnya perilaku yang gak jauh beda dengan kaumnya Nabi Nuh. Gara-gara itulah terjadi kesyirikan yang pertama di muka bumi, yaitu kesyirikan kepada Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr tadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di antara sebab kemusyrikan adalah manakala masjid itu dipasangi foto-foto. Foto siapa? Siapapun. Yang sifatnya adalah pengagungan kepada mereka yang orang kenal itu adalah orang-orang soleh di kalangan kaum muslimin. Habibkah, kiaikah, gurukah, sunankah, siapapun dia. Manakala sudah dipajang, maka awalnya mungkin di generasi kita anggaplah para pemajang yang mengatakan kami cuma mengagungkan kok. Tetapi nanti ganti generasi, orang jadikan itu sebagai sesembahan. Oh enggak, jangan salah, kami didik anak-anak kami bahwa Tuhannya Allah. Iya, didikan Anda Tuhannya Allah, tapi didikan Anda tempat memintanya tuh fotonya. Memang sholatnya kepada Allah, memang. Tetapi nanti ada acara tahunan, kalian meminta kepada mereka. Minimal tawassul yang sifatnya syirik, yang tidak diajarkan kepada anak-anak kalian bahwa itu adalah perbuatan musyrik. Apa yang terjadi? Anak cucu kalian kerjaannya kalau sudah butuh sesuatu datangnya ke kuburan guru-guru itu, minta-minta, sholat di sana, terus ya, guru tolong guru besok pencoblosan, semoga saya menang. Gitu kan? Guru, besok saya CPNS tes, bantulah saya mengisinya. Gimana aku itu mengisinya? Gurunya juga enggak hafal pasal-pasal. Ya. Bahkan tidak jarang dia mengatakan, "Wahai kiai, bantulah saya, semoga saya bisa menikah, dapatkan saya jodoh." Padahal kiainya dulu jomblo waktu wafat. Contoh yang lain misalnya kisah Lata. Mungkin antum sudah bosan dengar kisah ini, tapi semoga dalam ilmu agama enggak bosan. Lata, siapa itu Lata? Profesinya apa? Tukang roti. Ngapain dia? Suka bagikan roti. Buat siapa? Banyak jamaah haji. Hidupnya dia sebelum Nabi atau sesudah Nabi? Halo? Lata, Lata, Lata. Sebelum atau sesudah Nabi? Sebelum. Apa yang terjadi? Setelah orang-orang tahu ternyata dia wafat, orang cari kuburnya. Di mana kuburnya? Di mana? Di Taif. Apa yang terjadi? Orang datang ke sana bikin prasastinya. Orang bilang, ini kan orang soleh nih, Lata ini. Dia itu baik. Pokoknya kalau lagi jemaah haji datang, itu rotinya gratis semua. Akhirnya dibuat prasasti, orang datang, ceritanya tadinya buat menghormati, lama kelamaan oleh kaum musyrikin setelahnya dijadikan apa? Sesembahan. Ini menunjukkan kepada kita terlalu berlebihan sama orang soleh, itu menyebabkan orang jadi syirik. Terus dalam kisah itu Nabi utus siapa untuk menghancurkan prasasti Lata? Hah? Salah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Kenapa Al-Mughirah diutus? Karena Al-Mughirah aslinya Taif. Ibarat kalau seandainya itu ada di Makassar, maka diutuslah dari Balikpapan Unding. Gitu. Disuruh pergi ke sana untuk menghancurkan berhala. Kenapa? Karena bahasanya mirip. Karena dibilang, saya ini Makassar juga, tapi saya enggak seperti kalian. Ya. Dibawa kapak oleh Al-Mughirah, lalu dikapak satu kali hingga jatuh prasastinya. Dia lompat, dipukul satu kali hingga berantakan prasastinya. Ini akibatnya apa? Orang syirik. Asal mulanya apa? Asal mulanya apa? Hah? Asal mulanya berlebihan kepada orang saleh. Contoh yang lain, kalau di zaman sekarang antum melihat banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Kuburannya guru fulan, kiai fulan. Orang datang ke sana minta-minta di sana. Saya pernah dengar kok, dan ini kenyata. Kadang-kadang orang bela diri bilang gini, sampean jangan sembarang nuduh ya, saya gak pernah itu minta-minta di kuburan, saya kesana mendoakan. Kita jawab, Pak, beda loh mendoakan sama minta-minta. Kalau cuma mendoakan, Anda bisa dari rumah. Ngapain Anda dari Balikpapan jauh-jauh ke Banjarmasin? Ngapain Anda jauh-jauh dari Yogyakarta ke Demak? Anda cari kuburan kan? Bukan cuma sekedar semata-mata mendoakan. Kalau cuma mendoakan dari jauh, bisa? Memangnya Allah nggak bisa dengar kata-kata Anda? Ya Allah, semoga lapangkan kuburnya, semoga dia dapat nikmat kubur. Bisa, meskipun Anda dari Balikpapan, Anda nggak harus rihlah ke sana. Tapi Anda menyiapkan waktu khusus, biaya khusus, kendaraan khusus untuk datang ke kuburnya. No, Anda nggak minta, Anda nggak berdoa untuknya. Anda minta kepadanya, nggak usah bote. Dari itu saya dengar sendiri dengan telinga saya, enggak saya nukil dari orang. Sebagian yang dulunya seperti itu taubat. Dia bilang, iya dulu waktu saya mau naik jadi kancap, saya datang ke sono. Saya minta. Saya, bapak saya lihat ada orang jalan pakai lutut. Mundurnya pun pakai lutut. Karena takut. Karena berharap sama yang diminta ini berupa apa? Kubur. Jangan bilang itu berdoa, mendoakan dia. Enggak, Anda itu berdoa padanya. Ya. Nanti kalau digali-gali, awalnya apa? Mau jadi caleg, mau tes PNS, mau tes kerja, mau supaya lulus kuliah. Itu kan orang pergi ke sana itu. Ada sesuatu yang diincar. Pertanyaannya, betulkah itu berdoa mendoakan yang dikubur? Tidak, Anda itu minta kepada yang dikubur. Karena Anda bawa harapan. Ya, dusta saja kalau Anda mengatakan itu cuman berdoa untuknya. Anda berdoa kepadanya. Contoh yang lain, kalau kita ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kepada antum semua rezeki untuk bisa haji atau umroh. Nanti kalau ada umroh, insyaallah pasti ada agenda ke Madinah lewat kuburnya Nabi. Coba amat-amatin kalau nanti kapan-kapan ke kuburan Nabi. Antum akan lihat ada orang begini. Ya Nabi. Dia meminta kepada Nabi. Buktinya dia minta kepada Nabi, dia tengadahkan telapak tangannya kepada kubur Nabi dan dia belakangi kiblat. Karena ini tempat imam nih, ini tempat imam ada sekitar 5 sampai 6 saf. 1 2 3 4 5 6. Jalan sedikit baru dapat kubur Nabi. Kalau dia minta kepada Allah, dia akan hadap kiblat. Tapi dia tidak hadap kiblat, dia hadap kemana? Ke kubur Nabi. Dan mereka kadang-kadang sudah bawa buku doa, entah dalam bahasa India, entah bahasa yang lain, membaca sambil mengangkat tangan. Kadang karena diusir sama laskarnya, pergi-pergi, lala, syirik, keluar sampai di luar nanti lanjut lagi berdoa kepada. Iya. Di luar banyak. Ya. Mungkin yang pernah umroh pasti lihat. Kalau sudah keluar dari ke pintu baki, terus aja ambil sendal, terus dikit, nanti antum akan lihat ada orang dua, tiga berdoa ngadap ke kuburnya Nabi. Kalau mereka minta kepada Allah, pasti mereka hadap mana? Kiblat. Nah. Ini termasuk berlebihan kepada Nabi. Karena Nabi SAW setelah wafatnya beliau tidak bisa diminta-mintai. Saya tanya, antum menjawab. Saya yakin antum pasti bisa jawab. Kalau seandainya di muka bumi ini ada sebuah kuburan, ada kuburan, afwan. Jika seandainya di muka bumi ini kuburan orang-orang soleh, bisa kita datangi dan kita mintai untuk menggolkan keinginan kita. Kubur nomor satu siapa? Nabi SAW. Pertanyaannya, adakah perbuatan Aisyah, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Bakar? Setelah Nabi wafat, Abu Bakar menghadapi cobaan. Banyaknya orang murtad, banyaknya orang ngaku dirinya Nabi, banyaknya orang tidak mau bayar zakat. Cobaan yang besar, di mana Abu Bakar mau memerangi mereka. Logikanya harusnya Abu Bakar datang kepada kuburnya Nabi. Ya Rasul, setelah sepeninggal engkau banyak orang begini begitu, bantulah saya. Besok tak bunuhi mereka semua. Tapi ini tidak terjadi. Di zamannya Ali, Umar bin Khattab mengutus pasukan perang ekspansi, mengutus pasukan memerangi kaum musyrikin. Tapi enggak ada ceritanya ke kubur Nabi dulu minta-minta. Padahal kebutuhan di zaman itu ada. Ya. Tetapi tidak ada perbuatan demikian, menunjukkan bahwa jangankan guru-guru dan wali-wali, Nabi saja setelah wafat tidak bisa diminta-minta, apalagi yang di bawahnya. Ya. Sebab syirik yang nomor dua adalah taklid buta, membeo. Taklid buta ini ngikut apapun kata gurunya meskipun gak ada dalilnya. Bahkan yang membantah dengan dalil bagi mereka itu gak ada apa-apa karena itu bukan perkataan gurunya. Coba menariknya di manhaj salaf. Menariknya di manhaj salaf, kalau antum ikut kajian, kajian-kajian bermanhaj salaf, tak jarang ada ustadz mengatakan begini. Ada khilaf diantara para ulama dalam masalah ini. Pendapat ini mengatakan anu, pendapat ini mengatakan anu. Saya lebih condong pendapat yang ini meskipun guru saya memilih pendapat yang itu. Kenapa? Karena guru saya berdalil dengan anu-anu-anu. Adapun saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan begini karena dalilnya anu-anu-anu. Menariknya adalah tidak ada taklid buta di dalam manhaj salaf. Yang ada cuma semata-mata mengikuti dalil. Meskipun gurunya ngomong A, tapi kalau perkataan gurunya menyelisih dalil, maka dia akan condong kepada dalil, meninggalkan perkataan gurunya. Tapi tidak terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mereka membeo atau mentaklid buta kepada gurunya. Apapun yang dia gurunya pasti benar, meskipun ternyata dikritik dengan sebuah dalil. Bahkan sebagian dari kaum muslimin ada yang percaya mentah-mentah tanpa dicerna terlebih dahulu cerita-cerita dari guru-gurunya. Ada orang bercerita, saya ke kubur Nabi. Waktu saya datang, kubur Nabi ini. Pernah lihat? Nabi keluar, mencium lutut saya. Nabi mencium lutut saya, percaya tak? Enggak jelas, kalau saya mencium lutut Nabi, nah baru percaya? Enggak juga. Bagaimana anda tuh percaya ada Nabi SAW keluar menemui seseorang? Tapi sebagian orang percaya karena semata-mata guru yang bilang, ya, karena orang sudah melibatkan ini pasti wali dan dia punya karomah. Saya pernah cerita ya, apa saya pernah debat dengan teman kantor dulu di Samarinda, waktu masih kerja di Samarinda. Saya bilang, sebagian orang itu berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahli hadis. Syekh Abdul Qadir Jailani dari kalangan seorang ahli sunnah. Sebagian orang berlebih-lebihan terhadap beliau, sehingga kadang-kadang berucap sesuatu yang aneh, yang gak bisa diterima dengan akal. Contoh, saya bilang, contoh, ada orang sufi bilang bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa sholat 1000 rakaat sehari semalam. Satu malam. 1000 rakaat dalam satu malam. Coba antum kalkulasi. Satu malam, langsung pakai kalkulator aja ya, biar real. Satu malam, mulai dari jam 6 sore, setengah 6 sore, jam 6 sore sampai jam 5, berarti berapa itu? 11 jam. 11 jam. Berapa menit berarti? 11 jam kali 60. Ada 660 menit. Berapa rokaat katanya? 1000 rokaat. Bagi 660. Berarti satu rokaatnya 1 menit setengah. Belum selesai. 1000 rokaat 660 menit. Baik. Kan ada tasyahud, ya kan? Ada diam dulu sebentar, ada tumakninah, ada jeda di antara dua rakaat. Paling tidak, ketika kita katakan attahiyatulillah, salatu thayyibah, assalamualaikum sampai salam. Ya kan dua rakaat salat malam. Baik, di antara 1000 rakaat ada berapa tasyahud berarti? Sekitar 500. 500 anggaplah satu tasyahud, anggaplah 30 detik. Berarti berapa? Hah? Kita hilangkan bagaimana tadi ngitung tadi? 500 kali setengah menit 250. Baik. 250 berarti 1000 660 ditambah 250 910. Belum jeda-jeda di antara dua rakaat. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lompat lagi. Ya kan? Siap-siap. Allahu Akbar. Berapa detik itu? Anggaplah 2 detik. 2 detik di antara 1000 rakaat, 500 kali 2 1000. Ya. Susah saya ngitung. Ya. Yang pasti saya bilang satu rakaatnya enggak nyampe semenit. Bahkan setengah menit pun enggak nyampe. Itu tidak? Logikanya kalau ada satu rakaat dikerjakan cuma 30 detik, berarti orangnya nunggu banget. Allah azmin syar bismillahirrahmanirrahim. Saya terus ngomong sama teman itu. Ini namanya pelecehan, bukan pemuliaan. Karena kalau orang memuliakan, dia akan bicara yang logis-logis aja yang menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu orangnya kalau sholat khusyuk. Lah kalau cuma satu rakaat enggak nyampe 1 menit, itu namanya enggak khusyuk. Kalau menyebutkan begini, ini namanya enggak logis, alias pelecehan kepada beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau salat enggak khusyuk, itu sebenarnya. Apa kata teman yang itu? Nah, dia bilang itulah karena dia wali, makanya dia bisa melipat waktu. Dia lipat waktu. Jadi waktunya kayak ada lebih pendek tapi untuk 1000 rakaat jadi lebih panjang. Ya. Saya bilang, tidak cocok sama ngomong sama kamu. Sama kamu juga, dasar Wahabi. Ya. Tadinya hubungan baik-baik aja. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Tukar-tukaran sarapan. Habis ngomong itu, tidak pernah teguran. Nah ini kadang-kadang kita percaya dengan cerita-cerita yang begitu, taklid buta. Sampai-sampai kalau didapatkan cerita-cerita yang aneh-aneh, kita ikut juga. Contoh, yang aneh banget adalah kisah Ponari. Masih ingat itu Ponari? Tidak tahu. Ponari itu anak kecil yang ceritanya dapat batu dari langit. Terus orang ngantri seribuan orang sehari. Mau ngapain? Cuman mengantri gini, bawa gelas supaya Ponari celupkan batunya di airnya. Airnya kalau diminum katanya bisa sembuh. Ngantri 1000, lamanya sampai sore nggak dapat. Sudah kecomberannya aja. Sebagian orang datang kecomberannya Ponari, ngumpulkan air kencingnya. Nah, katanya apa? Karena Ponari pasti minum airnya. Kalau lewat pada tubuhnya, lewat comberannya, pasti itu jaga air ada. Ya minimal bekas-bekas partikel-partikelnya lah. Saya lihat sendiri itu. Makanya gitu, akhirnya orang percaya. Terus orang ikut, jadilah orang syirik kepada Ponari. Ketiga, bodoh terhadap hakikat agama Islam. Sebagian orang mengira Islam itu yang penting syahadat sama sholat. Ya puasa Ramadan lah. Tapi mereka kalau ditanya tentang makna syahadat, mereka bodoh. Tanya, apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Itu kan kata orang-orang. Kita tanya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu pikir Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan, dia Tuhan menurut orang Nasrani. Jadi omonganmu tidak ada Tuhan selain Allah itu enggak sesuai realita. Karena ada Tuhan di dunia ini satu lagi namanya Yesus. Itu Tuhan yang tangannya sembilan. Tahu enggak? Ada Tuhan tiga. Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan penghancur. Brahma, Siwa, sama siapa lagi? Itu Tuhan bukan? Bukanlah Tuhan itu bagi orang Hindu. Dan kalau cuma sekedar tiada Tuhan selain Allah, berarti orang musyrikin zaman dulu gak musyrik, Islam juga. Soalnya ditanyakan kepada orang musyrik zaman dahulu, mereka bilang Allah itu Tuhan, cuman mereka Tuhankan juga Lata'uz zamanan. Mereka tidak tahu, tidak paham tentang makna syahadat yang asli. Padahal syahadat yang asli itu maknanya la ilaha illallah, itu adalah la ilaha haqqun illallah, mahdzuf haqqnya. Yang artinya adalah tidak ada sesembahan yang benar disembah selain Allah. Silakan banyak Tuhan, mau Tuhan Allah kah, Tuhan apa, Tuhan apa, Tuhan apa, terserah. Mau ada 100 Tuhan kah di muka bumi ini, terserah. Yang penting dari semua Tuhan yang ada di muka bumi itu, yang ada di, yang diakui orang-orang di muka bumi, yang berhak untuk disembah cuman Allah. Itu maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bahkan saya pernah diskusi dengan teman di kampus dulu di Saudi, orang Yaman. Saya bilang Syiah itu yang di tempatmu itu namanya Syiah Khosiyun, itu kafir. Bahkan yang di Suria itu namanya Nusairia, itu kafir. Hei Mufli, enggak boleh lo mengkafirkan orang. Mereka itu bilang juga syahadat la ilaha illallah. Ini ketahuan, enggak paham agama. Karena dia berpikir semata-mata mengucapkan la ilaha illallah otomatis jadi muslim. Padahal la ilaha illallah ini menuntut adanya penyembahan kepada Allah saja dan mengingkari yang selain Allah. Tapi coba lihat orang-orang Nusairiyah, mereka nyembah Ali dulu. Bahkan tidak sekan mereka mengatakan kami sembah Allah setelah Ali. Ya. Nah, yang keempat ada hadis palsu dan cerita-cerita yang dibuat-buat serta khurafat. Di Indonesia saya katakan termasuk penyebab syirik yang paling banyak adalah khurafat. Termasuk di antara penyebab kesyirikan yang paling banyak namanya apa? Khurafat. Apa sih khurafat itu? Khurafat itu cerita-cerita yang enggak ada dalilnya dalam agama. Keyakinan-keyakinan tahayul yang diyakini kaum muslimin padahal dia tidak ada dalilnya dalam agama. Contohnya yang itu kulu-kulu. Nah, itu cerita-cerita tukang, katanya itu buat apa tadi? Supaya hujan. Ternyata mereka kulu-kulu, enggak hujan juga. Kritik dikit doang bisa terang lagi. Khurafat Indonesia. Ada kata-kata pemali. Itu khurafat. Jangan anak-anak situ, pindah dari pintu. Itu pemali, nanti mama mati. Apa lagi? Jangan main bulu tangkis dalam kamar dan rumah. Pemali, mati nanti mama. Gimana? Pergi dulu. Tunggu. Japai dulu nasi, nanti mati. Ya kan? Di mana rumahmu? Di situ. Yang mana? Itu nah. Ih, tusuk sate. Ih, mati kamu nanti. Tusuk sate tahu kan? Berapa nomor rumahmu? 13. Ih, mati. Ya kan? Kapan kamu nikah nak? Tanggal sekian. Aku hitung dulu. Ais, kalau kamu nikah segitu cepat cerai kamu. Ya kan? Minimal cepat mati istrimu. Ay, mati. Mati terus. Itu khurafat-khurafatnya Indonesia. Ceritanya macam-macam. Yang seperti ini bikin orang jadi syirik. Apa itu? Manggil hujan pakai. Kalau manggil hujan apa? Kulu-kulu. Supaya enggak hujan berarti apa? Anti kulu-kulu. Pakai pawang. jadi syirik. Saya tulis-tulis banyak. Orang-orang kalau kejatuhan cicak besok mati, ya kan? Kalau di atas rumahnya ada gagak bunyi-bunyi, besok mati. Kalau ada mayat dilangkain kucing hitam, besok langsung hidup, ya kan? Aduh, ini saya lihat kepohonan. Sini nanti kepohonan. Kepohonan apa? Mati juga mati. Ya. Hamil bunuh cicak, nanti anaknya buntung. Meskipun memang ada, tapi tidak selalu. Itu kebetulan saja, Allah takdirkan. Kalau adik nikah duluan daripada kakak perempuan, nanti kakaknya perawan tua. Meskipun memang ada kejadian, adiknya laki-laki nikah duluan, kakaknya perempuan sampai tua belum nikah-nikah. Kata orang itu, nah, kamu gak bisa dikasih tahu. Itu gara-gara kamu dulu langkahin kakakmu dan minta izin. Ya kan? Habis sunat melangkahi kotoran ayam. Jadi apa itu? Busuk, buntung. Hilang kepalanya. Kalau gerhana bayinya masuk ke dalam panci. Ya kan? Pernah lihat enggak? Hah? Udah pernah ya? Saya pernah lihat di TVRI. Gerhana masukin anakmu dalam panci, soalnya ada kuyang nanti keliaran. Macam-macam. Kalau tengkurap nanti mama mati. Mati terus. Ya. Ini cerita-cerita khurafat yang kalau di Indonesia dibukukan mungkin jadi satu buku. Cuman gak ada manfaatnya. Untuk apa? Ya. Tapi orang-orang banyak berbuat syirik gara-gara yang seperti itu. Yang kelima, cerita-cerita dusta tentang penghuni kubur. Ya, katanya ini penghuni kubur ini dia kalau zaman dulu ya dia itu anu dan anu. Kalau kita dulu kecil suka ditakut-takutin sama kuburan Belanda, ya kan? Awas kamu ini malam Jumat tuh, jangan main sembunyi-sembunyian. Nanti kamu ketemu kuburan Belanda, keluar kuburnya itu Belandanya disembunyikan, kamu nggak balik-balik ke rumah. Ya. Gak pernah dibilang gitu, ya? Nggak, berarti nggak pernah main sembunyi-sembunyi. Ya, dibilangnya nanti ada jin dan lain-lain. Terakhir. Sebab kesyirikan adalah tidak sampainya dakwah salafiyah kepada kaum muslimin. Gara-gara biasanya dai-nya dimusuhi. Padahal tidak ada dakwah. Siapapun mengakui hatta ahlul bidah. Tidak ada dakwah yang lebih getol menyuarakan soal anti kesyirikan, anti penyembahan kepada yang selain Allah, melainkan dakwah salafiyah. Tetapi yang sampai kepada masyarakat kebanyakannya dakwah sufi, ya. Yang dakwah sufi ini yang paling banyak mengajarkan orang syirik. Coba yang ngajak-ngajakin orang suka ke kuburan siapa? Sufi. Yang suka ngajakin orang bertawasul dengan kuburan? Sufi. Yang punya ritual khusus untuk bisa menggolkan keinginan? Sufi. Yang suka pajang-pajang foto untuk orang-orang saleh di sekitaran masjid? Sufi, sufi. Yang suka menguburkan manusia dalam masjid, sufi. Ya. Yang kuburannya di masjid, sufi. Rata-rata adalah pengikut tarekat sufi. Sehingga karena ini memang yang lebih banyak sampai kepada kaum muslimin, maka kita katakan, ya, wajar kalau kemudian kaum muslimin banyak yang jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan mereka tidak tahu. Mereka kira itu agama. Sedangkan kalau ada dakwah yang mengatakan ini syirik pak, maka dakwah tersebut dimusuhi. Tidak hanya dimusuhi, kalau perlu didemo supaya bubar kampusnya, supaya bubar masjidnya, supaya bubar pesantrennya. Bahkan saya dapati baru-baru ini ada orang datang, ustadznya lagi ceramah, mic-nya dirampas. Ya. Saya katakan itu adalah cermin-cermin ketidakpahaman ilmu. Itu adalah cermin orang-orang yang tidak mengerti tentang dalil. Karena kalau mereka mengerti tentang dalil, ada yang bertentangan dengan dai yang menyuruhkan tauhid, gampang bantah dengan dalil. Dalil lawan dalil itu ilmiah. Kalau cuma dalil main rampas, enggak boleh bicara, ketahuan banget berarti Anda ini yang sesat. Iya. Ada orang yang bicara. Enggak boleh bicara. Kenapa? Pokoknya enggak boleh, langsung main rampas. Coba sebutkan dalil. Pokoknya enggak boleh bicara. Itu ketahuan Anda takut dibongkar sesuatu yang jelek yang Anda yakini berarti. Tapi kalau Anda berani, kalau Anda yakin itu benar, kenapa Anda gusar? Kalau Anda yakin ada benar, biarkan dia bicara, minta izin padanya, mari kita diskusi, kita perlihatkan kepada masyarakat siapa yang benar di antara kita. Bukan main rampas, main demo, main bubarkan, nah. Katanya toleransi. Tapi kalau ternyata main rampas, main bubar, main demo, itu namanya justru Anda yang enggak toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja pada pertemuan kita malam ini. Kotak amalnya sudah sampai mana? Jangan-jangan dia berhenti. Coba buka dulu. Pertanyaan yang sering kali saya jawab, bagaimana menyikapi orang tua yang mendakwahkan yang menyelisih sunnah? Jawabannya, ilmu dulu. Ini tidak pernah lepas dari jawaban saya. Antum tidak akan bisa berdakwah kalau tanpa ilmu. Pertanyaan, orang tua antum dakwah dakwah apa? Yang menyelisih sunnah itu banyak banget. Dakwah yang mana nih? Anu Ustaz, dia suka kedukun. Nah, berarti antum harus tahu hukum kedukun. Dan minimal hafal satu aja dalil, entah dari Al-Qur'an entah dari hadis, yang penting hafal tentang larangan kedukun. Setelah ilmu, kemudian perlu diperhatikan waktu dan tempat. Tidak sembarang waktu kita berdakwah, tidak sembarang waktu kita bicara. Bila orang tua lagi senang, jangan diganggu kesenangannya dengan dakwahan. Pada saat netral, pada saat lagi normal, bisa menerima, ya, maka barulah di situ untuk berdakwah. Jangan lupakan kebaikan kepada orang tua, khususnya ibu, karena ibu itu wanita pastinya, dan wanita itu kalau disentuh hatinya insya Allah mudah luluh. Kalau sudah mudah luluh, biasanya insya Allah lebih mudah menerima. Bagaimana hukum memakai kalung atau gelang dari bahan batu turmalin yang banyak diiklan? Dikatakan sudah terbukti riset dan klinis memancarkan infrared yang bisa menyehatkan tubuh. Apakah termasuk syirik? Memakai gelang, tiga. Dan karena dia ada tiga, berarti kalau antum melihat ada orang pakai gelang, tanya dulu. Gelang apa itu? Gelang, bagian apa? Buat apa? Kalau dibilang buat perhiasan, berarti gak mungkin syirik. Kalau cuman perhiasan, tinggal dilihat itu gelang-gelang apa. Emas, kalau laki-laki boleh gak pakai emas? Gak boleh. Tinggal antum bilang itu gak boleh loh, karena Nabi SAW pernah membuang cincin emasnya seorang laki-laki. Nabi bilang ada orang melingkarkan api neraka di jarinya. Berarti kau melingkarkan api neraka di pergelangannya. Nggak boleh, itu laki-laki dilarang pakai emas. Itu pertama. Kalau dia perempuan berarti boleh. Yang kedua, dia bilang buat kesehatan. Kalau gelangnya buat kesehatan, maka kita tanya, ada nggak penelitiannya? Ada nggak penelitiannya? Ada. Siapa yang bilang? Ada di iklan itu di Instagram, di TV, katanya hanya 1.499.999 rupiah bebas ongkos kirim. Kalau itu namanya antum korban iklan dan kurang kerjaan. Bila kalau cuman hanya karena faktor iklan, riset yang terpercaya, misalnya jurnal, atau bertanya kepada dokter yang ahli, betul nggak? Apa tadi katanya? Katanya terbukti. Ya cuman katanya, dan katanya itu bahasa iklan. Ya. Saya khawatir itu cuman seperti orang-orang yang dulu kurang kerjaan mengoleksi batu akik. Itu enggak? Koleksi batu akik, bahkan ada yang miliaran. Sekarang setelah enggak laku, mau dijual 20 ribu aja mahal seorang beli. Maka perlu dilihat itu siapa yang bilang. Yang ketiga, memakai gelang itu adalah demi keselamatan. Maka itulah syirik. Bila memakai gelang karena keselamatan. Buat apa kamu pakai gelang itu? Ini gelang, kalau saya pakai, selamat saya. Kalau ada mobil mau tabrak saya, belok mobil. Kalau ada truk nabrak saya, truknya yang masuk gini. Bukan saya yang masuk gini. Dan saya pernah ketemu dengan seperti ini. Ada teman dulu di kampus. Dia menggunakan gelang yang dia bilang, gelang ini semakin menyiksa. Kenapa? Saya pakai dari kecil. Sekarang semakin menyiksa karena saya sudah besar. Jadi semakin ketat. Sementara gunting kalau masih di sini, saya sakit. Kalau gunting masuk dalam ini, buat mau gunting ini, baru ini saya bisa teriak kesakitan. Dia bilang gitu. Akhirnya kita rukyah. Teman-teman yang besar-besar megang kakinya, megang tangannya. Waktu gunting masuk teriak-teriak. Wah, kita kesakitan. Setelah itu cepat-cepat digunting, tas putus. Habis putus, berhenti dia teriak. Besok pagi kita tanya, gimana perasaan? Alhamdulillah, saya senang sekali bisa putus. Tahukah mas, waktu saya masih pakai gelang ini? Gelang ini bikin saya bisa lihat semua setan. Pernah saya suatu hari di kos lagi ngerjain tugas, ada nenek-nenek gak punya kepala jalan di atas keyboard saya. Tersiksa gak itu? Itu bantu bayangkan. Orang yang bisa lihat-lihat jin-jin begitu, itu hidupnya tersiksa. Enak kayak kita, normal ya kan? Ada setan di sini, setan di sini gak tahu, ya kan? Gak peduli. Nah. Tapi kalau bisa lihat jin, jalan tengah malam sendirian, ada jin. Ada mau beli makan malam-malam, ada jin. Naik motor di belakang, jin. Tersisa, makanya dia bilang, saya lagi ngerjain tugas di atas keyboard saya, kakinya nenek-nenek gak punya kepala, saya bilang, oh. Tapi sejak putus, alhamdulillah gak bisa lihat lagi. Maka kalau ini adalah untuk keselamatan, makanya syirik. Azan kan? Mari azan. Saya tidak ditegur mertua karena saya melarang mereka menggantungkan jimat. Saya dimusuhi. Apakah saya termasuk yang Allah firmankan ditunda pengampunannya sampai keduanya berdamai? Jawabannya tidak. Memang Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang berselisih. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, "Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha." Tunda pengampunan dosa untuk keduanya sampai berdamai. Tunda pengampunan dosanya sampai berdamai. Tunda pengampunan dosa keduanya sampai keduanya berdamai. Ini berlaku bagi orang-orang yang permusuhan mereka permusuhan dunia. Misalnya permusuhan dunia hanyalah permusuhan saingan di pekerjaan, permusuhan perselisihan sedikit dengan tetangga, dengan teman, yang sebenarnya sifatnya bukan agama. Ya. Ada pun yang sifatnya agama, maka ini tidak termasuk dalam hadis tersebut. Misalnya perselisihan kita dengan orang-orang yang berbuat syirik, apalagi kita statusnya berdakwah, kita yang dimusuhi, maka ini kita tidak masuk. Mereka yang salah, karena kita berdakwah mengajak mereka kepada tauhid, menjauhi syirik, malah justru mereka yang memusuhi. Sekali lagi, yang demikian adalah yang pada masalah-masalah yang sifatnya dunia. Termasuk misalnya dua ikhwan ingin melamar akhwat yang sama, terus mereka berkelahi. Ada ikhwan yang begitu. Kata ikhwan, "Kau antumkah yang waktu itu?" "Ih, itu sudah ana mau lah, akhi. Kenapa kok antum mau juga?" "Mana saya tahu kalau antum mau juga. Ana duluan ya." "Duluan aja enggak apa-apa. Kita lihat aja siapa nanti yang dipilih." Teman ana sudah 5 kali ta'aruf dan semua tidak ada yang lanjut. Alasannya ikhwannya belum siap. Dia ingin menyampaikan kepada seluruh ikhwan, wahai para ikhwan jomblo, katanya kalau mau ta'aruf harus benar-benar siap. Jangan cuma ingin membaca-baca CV ikhwannya. "Sudah om, sudah saya sampaikan om." Nih. Ya, kepada para ikhwan, jangan jadi ahlu nazar. Kalau antum ketahuan, kita juluki antum Abu Nazar, yaitu ikhwan yang suka tukar-tukar CV dan suka nazar-nazar akhwat. Lihat cantik, cantik, ah cari yang lain lagi, siapa tahu ada yang lebih cantik lagi. Itu namanya Abu Nazar. Karena ada ikhwan yang seperti itu, ceritanya dia taruh sana taruh sini padahal cuma mau lihat wajah akhwat-akhwat. Bahkan ada yang taruh 3 akhwat sekaligus di waktu yang sama. Hari Ahad ini dia taruh sama situ, Seninnya sama situ, Selasanya sama situ. Habis itu dibanding-bandingkan, ini cantik sih tapi kurang kaya, ini kaya sih tapi kayak dia ganteng-gantengnya. Kalau ganteng mah ini sudah biasa aja. Bagaimana sikap kita bila kajian sunnah di masjid kami dibubarkan? Apa harus bersabar? Jawabannya introspeksi. Siapa tahu ada strategi yang salah sehingga kajian kita dibubarkan. Saya baru dengar ternyata ada kajian, ada satu masjid dibubarkan kajian-kajian di situ. Yang ternyata masjid itu termasuk salah satunya saya yang diminta waktu itu. Cuman saya baru tahu kalau ternyata semua ustadz ditumpuk di situ. Senin ustadz anu, Selasa ustadz anu, Rabu ustadz anu, Kamis ustadz anu. Kebanyakan dakwah di situ sehingga orang sekitarnya, apalagi dakwahnya baru memulai, dakwah orang di sekitarnya jadi ramai masjidnya. Baru wanitanya hitam-hitam semua lagi, bercanda-bercanda. Orang yang enggak biasa melihat itu jadi resah, gelisah. Ini pindah ke itu yang L bintang-bintang-bintang itu ke sini. Ini Syiah jangan-jangan ini. Kita introspeksi, jangan-jangan strateginya salah. Terus terang saja di masjid tersebut, mungkin antum paham yang saya maksud. Saya pernah diminta, tapi memang saya tunda-tunda, karena saya dengar sudah dua ustaz yang masuk. Maksud saya kalau mau mulai bagus satu aja. Ya. Satu saja, rutin. Semoga masyarakat sekitar itu ngikut sedikit demi sedikit, baru nanti nambah. Dua cukup. Ada salah satu masjid di daerah Balikpapan Barat. Ya, Barat. Saya ngisi hampir setahun. Sudah habis mungkin ada 2-3 buku. Setelah itu saya mulai tanya-tanya, di sini kalau kajian siapa aja? Banyak ustaz. Senin Ustaz Anu. Misalnya Ustaz Abu Yaman. Selasa Ustaz Nur Komari. Rabu Ustaz Mufli. Kamis Ustaz Saifuddin. Terus Ustaz Nur Rahman satu. Oh, gitu. Langsung tak berhentiin kajian saya. Kenapa? Satu, jangan satu masjid ustaznya numpuk di situ. Dua, kalau numpuk di situ, ikhwannya keenakan. Mereka enggak pernah keluar dari tempat tinggalnya menuntut ilmu di luar, karena ustaznya yang datangi semua. Sementara ilmu itu tidak didatangi, tidak mendatangi, tapi dia panik. Didatangi. Kebetulan juga ikhwan-ikhwan yang jadi panitia saya enggak pernah lihat kecuali paling daurah. Maksud saya bilang, mulai minggu depan saya berhenti. Jangan dulu Ustaz. Gini deh, habiskan bukunya, setelah itu saya berhenti tanpa ampun. Bukan saya marah kepada kalian, tetapi membuat kalian manja. Enak kalian didatangi semua Ustaz. Kalian bayar gitu. Bayar, gampang. Cari infak, bayar. Kalian gak pernah keluar untuk mencari ilmu. Sementara penuntut ilmu sejati itu keluar dari rumahnya cari ilmu. Dan nanti gak enak sama masyarakat, karena terlalu banyak masyarakat yang kepengen ngikut, pengen juga sholat, karena terlalu banyak jadinya gak bisa nyaman ya. Maka satu masjid jangan terlalu banyak. Nah kalau antum jadi takmirnya, saya katakan undang ustaz dua aja. Ustaz Anir dan Ustaz dah, ini aja. Ustaz nanti kasihan masjidnya jarang didatangin orang, gak apa-apa. Harapannya semoga masyarakat mau mendekat. Karena kalau yang sudah ngaji kan ya sudah lah. Yang ngaji kan mau kemana aja diikuti. Tapi kalau yang orang-orang masyarakat setempat kan yang dekat dengan tempatnya aja. Maka itu perlu introspeksi. Siapa tahu ada strategi yang salah. Mana yang lebih diutamakan, bayar hutang atau kurban? Sedangkan uang atau dananya hanya bisa untuk salah satunya. Kurban itu hukumnya ada khilaf ulama. Apakah dia sunnah ataukah dia fardu kifayah? Ataukah dia wajib bagi yang mampu? Ataukah fardu ain? Ada khilaf. Tetapi membayar hutang tidak ada khilaf ulama bahwa dia wajib. Itu tidak. Sehingga kalau antum punya uang hanya sebatas untuk memilih salah satunya, maka dahulukan hutang. Karena kalau antum bisa membayar hutang dan habis duit antum dan tidak bisa kurban, gak apa-apa. Karena kurban nanti paling banter wajib bagi yang mampu. Kalau duit antum habis gak masalah, berarti antum gak mampu. Paham ini? Tapi kalau seandainya antum kepengen kali berkurban, maka antum wajib minta izin sama yang punya uang. Minta izin sama yang punya uang, bilang saya pengen kurban, bolehkah tak dahulukan kurban daripada uang antum? Kalau dia ridho, maka boleh. Kalau dia bilang enggak, saya butuh duitnya, maka wajib dahulukan dia. Dan ini yang membuat saya terheran-heran pada sebagian ikhwan yang punya utang banyak, tapi mendahulukan yang lain. Pernah ada satu ikhwan yang saya tegur, kenapa antum beli tanah? Soalnya lagi murah. Sana antum. Harusnya duit beli tanah itu bayar dulu kepada yang antum utangi. Kalaupun seandainya butuh banget sama tanah itu, antum minta izin sama mereka. Saya tanya, minta izin gak sama mereka? Enggak. Nah itulah akibatnya. Ternyata tanah sengketa. Habis lagi duitnya. Nah. Maka kalau seandainya mau beli yang lain, antum masih punya utang, bayar dulu itu utangnya. Kalau seandainya butuh, antum minta izin. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit aja. Ada saya kenal sebagai ikhwan. Biasanya duduk tuh depan-depan. Terus lama saya enggak ketemu. Saya tanya-tanya, katanya sih lagi susah ekonomi, sehingga harus bekerja di tempat yang lain dan lain-lain, yang intinya untuk menghidupi keluarga, sehingga menyita waktu kajian, sehingga jarang kajian. Ya. Setelah saya gali-gali, rupanya ini tipikal ikhwan yang kalau punya utang suka menyengaja, lupa, lalai, sehingga ekonominya melarat. Dan saya yakin banget dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addahallahu lahu atau addahallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafa atlafahullah." Siapa yang hutang dan kepengen bayar, Allah akan bantu dia untuk membayar utangnya. Dikasih rezeki dari mana-mana untuk dia bisa bantu bayar utangnya. Tapi siapa yang berutang kepada manusia sudah niatkan dalam hati enggak mau bayar, Allah akan rusakkan dia dengan hartanya. Ya. Maka jangan sampai, ya, jangan sampai ada cerita-cerita anu saya susah. Ternyata setelah digali-gali, rupanya duit orang banyak sama antum. Yang antum memang sengaja enggak dibalik-balikin. Ya. Soalnya yang cerita kepada saya itu termasuk teman akrab. Saya bilang, antum enggak tagih. Susah Ustaz, semua orang pada sudah tahu, udah pokoknya kalau sama fulan antum ngutangin itu kayak ngasih, jangan harap dibalikin gitu. Akhirnya apa? Jadi melarat. Maka wajar kalau kemudian saya tanya, kemana antum? Anu Ustaz, saya lagi ekonomi susah, lagi anu ini, cuman saya belum ketemu aja lagi ini orangnya. Nanti kalau saya ketemu saya mau kasih tahu. Saya dengar ternyata antum banyak utang sama orang dan gak balik-balik, dan antum terkenal soal itu. Maka wajar kalau kemudian antum sekarang merasa susah ekonomi. Itu akibatnya. Dah ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.